Masyarul muslimin rahimakumullah, melanjutkan penjelasan biografi singkat Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah beliau memiliki pesan agar kita selektif dalam menimba ilmu. Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Karena seorang akan terpengaruh dengan pemikiran orang yang mengajarkan kepadanya. Kalau orang yang mengajarinya seorang yang punya pemikiran yang menyimpang, maka ibarat dahan dari pohon yang diterpa oleh sinar matahari kemudian memantulkan bayangan. Ketika dahan tadi bengkok, otomatis bayangannya pun akan bengkok. Ketika dahan tadi lurus, maka bayangannya pun akan lurus. Dan seorang murid sangat terpengaruh dengan pemikiran dari gurunya, maka hendaklah seorang selektif dalam memilih guru, selektif dalam bermajelis. Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau berpandangan bahwa tidak boleh seorang mendengarkan perkataan dari orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Ketika beliau ditanya, ma tara fis sama'i min ahli al-ahwa, qala la tasma' minhum wala karamah. Apa pendapat Anda, wahai Muhammad bin Sirin, tentang mendengarkan atau bermajelis dengan orang-orang yang hawa nafsu menjadi panutannya, bukan dalil, tetapi hawa nafsu yang menjadi patokannya? Ini ahli bid'ah. Kata Muhammad bin Sirin, jangan kamu mendengar dari mereka, dan tidak ada kemuliaan. Artinya, sebagaimana seorang menjaga dirinya agar senantiasa sehat dengan menjaga pola makan, dan dia memilih makanan dan minuman yang mendatangkan kebaikan atau kesehatan baginya, dan menghindari makanan dan minuman yang membahayakan dia, maka tentunya dia harus lebih lagi menghindari ucapan-ucapan, ya, atau perkataan-perkataan yang akan bisa meracuni agamanya. Masyarul muslimin rahimakumullah, Muhammad bin Sirin terkenal dengan tafsir mimpinya. Memang Allah beri kelebihan kepada Muhammad bin Sirin untuk bisa mentakwilkan, mentafsirkan mimpi. Dan ini tidak sembarang orang. Mimpi ada kalanya, ya, memiliki makna. Dan mimpinya seorang, ya, terkadang bisa ditafsirkan oleh orang yang ahli dalam menafsirkan. Kapan dia bermimpi, ya, kemudian waktunya juga menentukan, ya, itu nanti orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi, dia bisa menafsirkan. Muhammad bin Sirin termasuk orang yang diberi oleh Allah kelebihan bisa menafsirkan mimpi. Dia tidak tahu yang ghaib. Yang tahu yang ghaib hanya Allah SWT. Tapi ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Muhammad bin Sirin sehingga bisa mentafsirkan ya mimpi seorang. Dihikayatkan bahwa datang pada dia seorang bercerita, "Wahai Mahal bin Sirin, saya melihat ada botol berisi air, botolnya pecah, airnya tidak tumpah." Apakah kalian melihat begitu? Ada air dalam botol, kemudian botolnya pecah, airnya enggak tumpah. Dia bermimpi seperti itu. Kata Ahmad bin Sirin, "Benar kamu melihat? Benar kamu bermimpi?" "Benar," kata orang tadi. Ahmad bin Sirin bertanya, "Istri kamu hamil?" "Ya," kata orang tadi. Kata bin Sirin, "Ya, istri kamu melahirkan, istri kamu meninggal, anaknya selamat." "Istri kamu meninggal, anaknya apa?" "Selamat." "Botolnya pecah, airnya apa?" "Tidak tumpah." Ternyata betul. Ada seorang datang, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Muslim al-Marwazi, "Dahulu saya bermajlis, saya duduk di majlis Muhammad bin Sirin. Kemudian saya tinggalkan majlis beliau, kemudian saya duduk-duduk dengan kelompok Ibadiyah. Salah satu kelompok yang menyimpang, kelompok Khawarij. Kemudian selesai saya bermimpi ada suatu kaum yang mereka membawa jenazah Rasulullah." Orang ini bermimpi, ya ada sebuah kaum atau suatu kaum yang mereka membawa jenazah Rasulullah. "Maka saya setelah bangun, saya datang kepada Ahmad bin Sirin, saya tanya. Saya sebutkan mimpi saya tadi." Kata Muhammad bin Sirin, "Ada apa kamu bermajlis dengan orang-orang yang mereka ya, yang mereka mengubur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Artinya ini teguran dari Ahmad bin Sirin, kamu jangan duduk dengan orang-orang yang mereka mengubur sunnah Nabi. Kenapa kamu tinggalkan majlis Ahlul Haq dan kamu bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang? Ada seorang bermimpi, dalam mimpinya dia kencing darah. Kemudian dia tanya kepada Ahmad bin Sirin, "Saya bermimpi, saya kencing darah." Kata Ahmad bin Sirin, "Kamu pernah menghubungi istri kamu dengan badan haid?" Kata dia, "Iya." Ya. Kata Ahmad bin Sirin, "Jangan kamu ulangi. Jangan kamu apa? Ulangi." Ya. Pernah sesaat ada seorang melihat bintang ini mendahului bintang ini. Bintang itu kan ada dua macam, ada bintang yang tetap dan ada bintang yang bergerak. Bintang itu ada yang sawabit dan ada yang sayyarah. Ada yang munculnya selalu di situ. Bintang fajar misalnya munculnya di waktu apa? Fajar waktu subuh di situ sudah. Tapi ada bintang yang kadang bulan ini di sini, bulan depan sudah ya arahnya lain. Waktu itu ada seorang melihat bintang ini biasanya ya di belakang ini, kok ini sebaliknya. Bintang ini lebih dulu dari bintang ini bergeraknya. Kata Ahmad bin Sirin, "Adapun apa yang kamu lihat, bintang yang tadinya di belakang kemudian maju ke depan, itu Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan yang bintang yang apa namanya kelancangan itu saya. Dia akan mati lebih dulu kemudian saya nyusul mati. Ya. Dan dia lebih utama daripada saya." Ternyata betul. Al-Hasan Basri meninggal ya, kemudian 100 hari setelah itu dia apa? Meninggal. Jadi banyak sekali ya beberapa kisah dari Ahmad bin Sirin yang terkait dengan takwil mimpi. Ya, dengan takwil mimpi. Dan ini tentunya kelebihan yang Allah berikan ya. Kelebihan yang Allah berikan kepada ya Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau belajar dari sekian banyak ulama. Bahkan ulama yang beliau timba adalah ulama sahabat. Karena beliau pernah berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi. Beliau menimba ilmu dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit, dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dari Hudzaifah bin Yaman, dan dari yang lainnya. Intinya bahwa beliau adalah muridnya sahabat. Pantas saja seseorang yang mendalam ilmunya dan bagus amalannya. Dan itu tentunya nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal, setelah meninggalnya Al-Hasan Al-Basri, ya 100 tahun setelah Al-Hasan, 100 hari setelah Al-Hasan Al-Basri meninggal, kemudian Muhammad bin Sirin meninggal, yaitu pada tahun 110 Hijriah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.